penyorangan, hanteng nyawang di burangrang, mapalera hate geres sama gahan ikantun dideh. Burang-rang jadi saksi enak nuki wari liburang rang dari cari.